Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan daras kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang telah disyarah oleh banyak dari kalangan ulama. Salah satunya adalah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita mulai membahas atau membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Antum buka halaman 5. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, bismillahirrahmanirrahim, ibtada al-musannifu rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Penulis di sini yakni Asy-Syaikh Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah memulai kitabnya dengan bismillah. Apa alasan beliau? Yang pertama adalah iktidaan bil kitabil aziz. Haitsu ja'atil basmalatu fi ibtida'i kulli suratin. Yang pertama adalah dalam rangka mencontoh kitabullah al-aziz, yang mana setiap surat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan surat, dengan ayat bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan basmalah, kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Kenapa? Karena di sana ketika jam'ul Quran yang terjadi pada zaman barakallahu fikum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana upaya ini sudah dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, mereka berselisih apakah At-Taubah lanjutan dari surat Al-Anfal atau surah mustaqillah, surat tersendiri. Fakhtalafu, mereka pun berselisih sehingga mereka meninggalkan naam kalimat bismillah, yakni tidak menulis basmalah di awal surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabda'u biha fi mukatabatihi. Yang kedua alasannya adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memulai setiap suratnya dengan lafaz bismillah, dengan basmalah. Nah, salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas marfu'an, Nabi bersurat kepada Raja Heraklius Azimur Rum, bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirqal Azimur Rum. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan basmalah, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Hirqal, Heraklius penguasa Romawi Timur ketika itu. Dan perlu kita tambahkan di sini bahwa memulai sesuatu dengan bismillah atau memulai tulisan dengan lafaz basmalah juga termasuk sunnahnya para anbiya, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. yang mana barakallahu fikum Nabi Sulaiman menulis surat kepada Malikat Saba, ratu negeri Saba, nam dengan lafaz innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman, ini adalah dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang selalu dibaca di awal surat. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama dari setiap surat atau dia ayat tersendiri? Maka jawabannya adalah al-basmalah barakallahu fikum merupakan ayat tersendiri, bukan bagian dari setiap surat yang mana orang membacanya selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat tersendiri, bukan bagian dari setiap surat. Nah, barakallahu fikum. Dan termasuk juga dalam surat Al-Fatihah bahwa bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah ayat pertamanya diawali dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga oleh karena itu ketika seseorang sengaja meninggalkan lafaz bismillah dalam setiap rakaatnya, maka salatnya tetap benar, tetap sah, dikarenakan bismillah bukan bagian dari 6 ayat dari surat Al-Fatihah. Karena kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim dikatakan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca, karena membaca Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Apa yang kita sebutkan tadi berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu taala hamidani wa hamidani 'abdi. Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, athna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Nah, dan seterusnya sampai pada lafaz hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, asyahid di sini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ayat ini menceritakan tentang ibadah salat seorang hamba Allah azza wajalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Andai kata bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka niscaya diawali dengan lafaz bismillah. Walaupun sangat-sangat dianjurkan bagi kita semua dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW, kita membaca bismillah dan sebelumnya membaca ta'awud. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim, sebelum membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, tapi bukan wajib atau bukan rukun dari ibadah salat. Lafaz bismillah, al-ismu fil lughah ma dalla ala musamma. Al-ismu dalam bahasa Arab ma dalla ala musamma. Lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang memiliki nama. Nah, barakallahu fikum. Wa indan nahwiyyin, dan dari sisi ahli nahwu, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zaman. Lafaz yang mengandung makna pada dirinya akan tetapi tidak terikat dengan zaman. Maksudnya apa? Naam. Maksudnya isim ini bukanlah fi'il, karena fi'il itu terikat dengan zaman. Fi'il madhi, mudhari'. Naam. Adapun isim lafaz yang memiliki makna, naam, kitabun. Apa maknanya? Naam, lafaz dan memiliki makna. Maknanya adalah sebuah benda yang di dalamnya tersusun kalimat-kalimat, barakallahu fikum, dalam bentuk sebuah buku, dinamakan dengan kitabun. Akan tetapi tidak terkait dengan zaman. Berbeda dengan kata kerja fi'il, itu terikat dengan zaman. Baik itu zaman al-madhi, al-mudhari', ataupun al-mustaqbal. Kemudian lafzul jalalah Allah, alamun ala dzatil muqaddasah. Alamun ala dzatil muqaddasah. Penyebutan terhadap zat yang diagungkan dan disucikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya adalah zul uluhiyah wal ubudiyah. Apa itu makna dari lafzul jalalah Allah? Naam, zul uluhiyah wal ubudiyah. Yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Zul uluhiyah wal ubudiyah. Pemilik dari ibadah. Pemilik dari persembahan. Pemilik dari al-ibadah. Ala khalqihi ajma'in, atas seluruh hambanya. Nah, mustaqqun min alaha ya'lahu uluhatan bimakna abada ya'budu ibadatan. Lafzul jalalah Allah, naam, itu adalah lafaz yang diambil dari kata alaha ya'lahu. Naam. Seperti kitabun. Kitabun mushtaqqun, sebuah isim, sebuah kata yang diambil dari kata kerja kataba yaktubu, menulis. Kataba yaktubu. Naam. Majlis, majlisun. Naam. Majlis, ini majlis ta'lim. Majlis ini mushtaq, kata pecahan yang diambil dari lafaz jalasa yajlisu. Artinya apa? Duduk. Naam. Barakallahu fikum. Begitu juga lafzul jalalah Allah itu mushtaq, diambil dari kata alaha ya'lahu uluhatan. Maknanya apa? Abada ya'budu ibadatan. Naam. Beribadah. Abada ya'budu. Kata kerja ibadah. Fallahu ilahun bimakna ma'luhun ay ma'budun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, naam, merupakan ilah, sesembahan. Dengan makna ma'luh, yakni ma'bud, yang diibadahi. Akan tetapi, lafzul jalalah Allah, ismun min asma'illah, salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa yatadamman sifat. Dan lafzul jalalah Allah, yang kita katakan tadi, termasuk dari nama-nama Allah, yang mana nama ini menjadi alamun, menjadi penyebutan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang pun tidak bisa dikatakan sebagai Allah, tidak boleh dinamakan sebagai Allah. Karena lafaz Allah, lafzul jalalah Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun dinamakan dengan lafaz ini. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Alasannya jelas. Alasannya jelas. Karena dia memiliki makna. Nah, memiliki makna. Dan di dalamnya mengandung sifat, yang mana sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Nah, ma'bud, ma'luh, yang diibadahi. Dan tidak ada yang disifati dengan sifat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak benar kalau seandainya ada yang menamakan dirinya atau menamakan anaknya dengan lafaz lafzul jalalah Allah. Naam. Antum pernah, mungkin pernah lihat foto KTP, naam, namanya Allah. Itu enggak benar dan itu salah, maka dan wajib bagi penguasa untuk merubahnya dan memberikan pengertian kepada orang tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ismani karimani min asma'ihi al-husna. Dua nama yang mulia milik Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang mulia, dari nama-namanya yang indah. Yang mana nama, dua nama tersebut menunjukkan atas sebuah sifat ar-rahmah yang sesuai dengan kemuliaannya, alama yaliku bijalali. Far-Rahman, jadi dua sifat ini ar-Rahman ar-Rahim, barakallahu fikum, termasuk dari nama-nama Allah yang indah dan mengandung sifat seperti yang kita pernah sampaikan bahwa setiap dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung sifat. Maka termasuk di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal yang indah, yang di dalamnya mengandung sifat Ar-Rahmah sesuai dengan kemuliaannya. Ar-Rahman, kita mulai dari Ar-Rahman. Dzurrahmatil 'amati li jami'il makhluqat. Pemilik kasih sayang yang luas, mencakup untuk seluruh makhluk-makhluknya. Kita lihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluk-makhluknya, baik itu kafir ataupun muslim. Baik itu manusia ataupun hewan. Baik yang jahat ataupun yang baik, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rizki kepada mereka, kekayaan, kenikmatan. Mereka bisa bersenang-senang dengan kenikmatan yang Allah siapkan di muka bumi ini. Nah, maka menunjukkan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas. Nah, Ar-Rahim dzurrahmatil khasati bil mu'minin. Sementara Ar-Rahim maknanya adalah pemilik kasih sayang yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Kenapa kita katakan demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, antum lihat di halaman yang ke-6, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah yusalli 'alaikum, yang berselawat untuk kalian, yakni memuji kalian. Wa malaikatu, begitu pula malaikat-malaikatnya berselawat untuk kalian. Liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap hamba-hamba yang beriman rahima, sangat kasih sayang. Nah, berdasarkan ayat ini, nah, maka makna ar-rahim barakallahu fikum adalah pemilik kasih sayang yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini masih dalam mukaddimah. Nah, kita belum sampai ke pembahasan inti. Nah, tapi kita bahas, para ulama sedikit pun tidak meninggalkan naam perkara-perkara yang ditulis oleh para ulama pendahulu mereka. Nah, bahkan dari lafaz bismillah pun mereka mengeluarkan istimbat, pelajaran-pelajaran penting. Nah, mereka tulis, mereka syarah. Nah, tidak ada sedikit pun yang sia-sia dari ilmu yang ditulis oleh para ulama. Dan para ulama barakallahu fikum, mereka dalam menulis karya tulis berdasarkan ilmu. Bukan sekedar ilmu materi yang disampaikan. Bahkan cara penulisan pun berdasarkan ilmu. Nah, EYD-nya ada ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Susunan-susunannya, balaghahnya ada ilmunya. Nah, seperti adab-adab di dalam menulis surat atau menulis karya tulis. Nah, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah ini, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Naam, segala puji kesempurnaan milik Allah. Alladzi arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk mengangkat agama tersebut, yakni agama al-haq tersebut, atas agama yang lainnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, iftataha hadhi risalata al-jalilata bihadhi al-khutbah al-mustamila ala hamdillah wa syahadatain wa salati wa salam ala rasulihi. Asy-Syeikh memulai risalah ini dengan khutbah ini yang padanya mencakup alhamdulillah, pujian atas Allah Subhanahu wa taala, wa syahadatain, kemudian dilanjutkan dengan dua syahadat, kemudian salat dan salam atas rasulnya. Kenapa demikian? Ta'asiyan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa khutabihi. Alasannya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya dan khutbah-khutbah beliau. Nah, khutbah beliau diawali dengan bismillah dan diawali dengan alhamdulillah, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu khutbah Jumat ataupun khutbah yang lainnya, khutbatun nikah diawali dengan alhamdulillah, sana Allah, innal hamdalillah. Nah, barakallahu fikum. Ataupun ketika beliau maju berdiri di hadapan para sahabatnya berbicara tentang perkara agama, memulai dengan sana Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua alasannya adalah amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali padanya dengan hamdillah, dengan pujian untuk Allah, maka urusan tersebut menjadi aqta', ma'dumul barakah, hilang barokahnya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah atau alhamdulillah, naam, maka urusan tersebut akota, menjadi hilang barokahnya. Naam. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Al-Irwa. Bahkan hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Lakin akan tetapi kita mencukupkan dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, yang mana beliau selalu memulai khutbahnya dalam banyak hadis dengan alhamdulillah, dengan sana untuk Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu alhamdulillah, halaman 7 paling bawah. Alhamdulillah al-alif wal lam lil istighraq. Alhamdu, kalian lihat lafadznya, alhamdu menggunakan alif wal lam. Makna alif wal lam di sini al-istighraq, karena alif lam itu maknanya bermacam-macam. Alif lam. Naam, al-kitabu. Kitabun, kemudian diberi alif lam padanya, al-kitabu, menjadi al-kitabu. Naam. Alif lam ini banyak fungsinya dan banyak maknanya. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini maknanya adalah lil istighraq. Lil istighraq, yakni maknanya mencakupi, mencakupi segala hal yang masuk dalam kategori lafaz tersebut. Ini makna al-istighraq. Barakallahu fikum. Misalnya saya katakan di sini al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitab, al-kitab nih antum lihat, al-kitab di atas meja. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-maktab menggunakan alif wal lam. Naam. Menggunakan alif lam. Apakah alif lam pada al-kitab di sini maknanya lil istighraq, mencakupi seluruh benda yang masuk dalam kategori al-maktab? Ya atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya tidak. Nah, karena yang saya maksud di sini adalah meja ini, satu meja ini. Bukan semua meja yang ada di muka bumi. Barakallahu fikum. Beda dengan lafaz alhamdu. Nah, maknanya lil istighraq, mencakup semua yang masuk dalam kategori alhamdu tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah jami'ul mahamid lillahi mulkan wastihqaqan. Seluruh pujian semuanya adalah milik Allah sebagai pemilik, penguasa dan kelayakan dan keberhakan. Siapa yang berhak? Naam, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu lughatan as-sana'u bis-sifatil jamilah wal af'alil hasanah. Alhamdu secara lughah, secara bahasa, pujian dengan sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa 'urfan secara ta'rif, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman wa huwa diddud dzam. Alhamdu, naam, kata kerja, naam, saya memuji. Ahmadullah, saya memuji Allah. Naam, maksudnya apa ini? Fi'lun yunbi'u, di sini adalah kata kerja yang dengannya saya memberitakan, saya mengkhabarkan atau menyampaikan an ta'zimil mun'im, akan agungnya, naam, yang memberikan karunia. Dikarenakan dia adalah zat yang memberikan kenikmatan. wa huwa diddud dzam. Secara bahasa atau secara uruf, naam alhamdu ini adalah lawan dari adzam, merendahkan atau menghina. Naam. Alladzi arsala rasulahu, paham ya makna alhamdu? Jadi seluruh naam pujian, naam yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun selain dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pujian seperti pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Allah Subhanahu yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa min ajli hadhihi ni'am. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nikmatnya, nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Wa min ajalli hadhihi ni'am, dan di antara nikmat yang paling besar ini adalah an arsala ay ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang paling agung yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat yang paling besar. Barakallahu fikum. Apa itu ar-rasul? Kita sudah pelajari di dalam kitab Salasatul Usul. 6. Secara syar'an, secara syariat maknanya adalah insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Halaman 8. Manusia laki-laki yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Nah, ini rasul. Berbeda dengan nabi, nah, dia mendapatkan wahyu akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, walaupun di sana ada definisi yang lain, barakallahu fikum, akan tetapi tidak mempengaruhi naam atau bukan suatu yang inti dan pokok dalam perkara yang wajib untuk kita amalkan. Bil huda ay al ilmun nafi' wa huwa kullu ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min al ikhbaratis shadiqah wal awamiri wan nawahi wasairis syara'in nafi'ah. Nah, maksud kalimat saya tadi bukan perkara yang inti. Nah, yakni di sana dalam ilmu syariat ada perkara-perkara yang diperselisihkan. Nah, ada perkara-perkara yang diperselisihkan yang mana bukan sesuatu yang sangat sangat sangat penting untuk mengetahui jawaban yang paling benar. Nah, seperti Ashabul Kahfi. Nah, ada anjingnya. Nah, anjingnya itu laki atau perempuan. Nah, bukan suatu yang urgen untuk dikaji mendalam, kaji terus menerus apakah dia laki, jantan atau betina. Nah, dan yang seperti ini banyak karena tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Nah, bil huda ay al ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa huwa kullu ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita yang jujur, berita-berita yang benar, dan perintah-perintah dan larang-larangan dan seluruh syariat yang bermanfaat. Nah, ini makna al-huda, al-ilmun nafi', setiap yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Semua yang bersumber dari nabi dari berita-berita yang benar. Berita-berita yang benar, perintah dan larang-larangan, wasairis syara'in nafi'ah, dan seluruh syariat yang nafi'ah. Wal huda naw'an, dan huda itu, petunjuk itu ada dua macam. Ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah huda dengan makna ad-dilalah wal bayan, menunjukkan dan menjelaskan, menunjukkan dan menjelaskan. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun Tsamud, kami berikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi mereka lebih menyukai al-ama, kesesatan, daripada petunjuk. Wa hadza yakumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah maqamur Rasul, maqamur Rasul, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kedudukan kita sebagai pengikut Nabi, hanya menjelaskan dan menyampaikan. Nah, menunjukkan dan menjelaskan dari ilmu yang bermanfaat tadi. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini juga disebut dengan bahasa huda. Nah, hadayahdi. Hadayahdi kata kerjanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, maksud memberikan petunjuk di sini apa? Ad-dilalah wal bayan, menyampaikan dan menunjukkan. Ini loh jalan petunjuk, kalian ikuti ini. Nah, dan ini pun bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut-pengikut beliau, dari para duat, hanya menyampaikan dan menunjukkan inilah jalan yang lurus, inilah al-haq, inilah kebenaran. Adapun jenis yang kedua, huda dengan makna at-taufik dan ilham, makna taufik dan ilham, betul-betul mengarahkan dan menunjukkan dan memposisikan orang di atas petunjuk, di atas kebenaran. Nah, wa hadza huwal manfi 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yaqdiru 'alaihi illa Allah taala. Dan inilah al-huda, petunjuk jenis yang kedua inilah dengan makna at-taufik dan ilham yang dinafikan dari rasul, dan tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di dalam surat Al-Qasas Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, makna al-huda di dalam surat Al-Qasas ini adalah at-taufik wal-ilham, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Beda dengan al-huda jenis yang pertama tadi di dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya nam engkau sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Menunjukkan, menyampaikan dan menjelaskan ini jalan yang lurus. Adapun memberikan taufik, memberikan ilham kepada seseorang untuk berada di atas al-haq, berada di atas petunjuk, ini hanya bisa disangkupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nam yang seperti ini dinafikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kajian kita Nah, malam hari ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.